Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenang selamaku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba merubah segalanya, saat aku meratapi kesalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenang selama. Aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukan. Ku merindukanmu.